ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-34 dari Kitabul Hajj. Dan pada bab yang ke-34 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala masih menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah haji. Ada 3 jenis ibadah haji yang semuanya boleh dilakukan, yaitu haji tamattu dan haji qiran serta haji ifrad. Dan kalau haji tamattu dan haji qiran, seseorang melaksanakan ibadah haji sekaligus melaksanakan ibadah umrah dalam satu perjalanan. Dan bedanya kalau tamattu diselingi dengan tahallul setelah tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwa, dan kalau qiran tidak diselingi dengan tahallul. Dan yang ketiga, haji ifrad, itu seorang hanya melaksanakan ibadah haji secara khusus dan tidak memasukkan ke dalamnya ibadah umrah. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di kisah Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari Ibnu Abbas, apa yang orang-orang jahiliyah meyakininya. Orang-orang jahiliyah mereka meyakini melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji itu min afjaril fujur, termasuk kejahatan atau kesalahan yang sangat besar. Dan ini keyakinan yang keliru. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hadi untuk bertahallul, untuk menjadikan awal perjalanan sebagai umrah setelah tawaf dan sa'i baina Safa wal Marwa, diperintahkan untuk tahallul dan dijadikannya sebagai umrah. Menunjukkan bahwasanya umrah di bulan bulan haji itu bukan perkara yang mungkar. Kemudian setelah beliau menyebutkan Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan hadis Abi Musa al-Ash'ari di kisah kedatangan Abu Musa al-Ash'ari dari negeri Yaman. Dan beliau berangkat dari Yaman dalam rangka melaksanakan ibadah haji, menghadiri haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau berjumpa di Mekah, dan ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ahlalta, dengan apa engkau niatkan hajimu? Maka Abu Musa menjawab seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, apa engkau membawa hadi, membawa sembelihan? Maka Abu Musa menjawab, tidak membawa sembelihan. Fa'amarhu bil hil. Maka ketika Nabi mengatakan Abu Musa tidak membawa sembelihan dalam hajinya, beliau memerintahkan Abu Musa untuk tahallul, menjadikan hajinya haji tamattu. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimallahu taala haddatsana Ismail wa Ismail ibn Abi Uwais ibn ukhti Imam Malik, keponakannya Imam Malik. Qala haddatsani Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah. Qala wa haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi qala akhbarna Malik. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dari dua jalan. Dari Ismail ibn Abi Uwais dan yang kedua dari Abdullah ibn Yusuf. Dan kedua-duanya meriwayatkan dari Imam Malik. An-Nafi' ibn Umar radhiyallahu taala anhuma an Hafsah radhiyallahu taala anha zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya Rasulullah ma sya'nun nas halu bi umrah wa lam tahlil anta min umratik. قال عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. Dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ma sya'nun nas halu bi umrah walam tahlil anta min umratik. Ada apa dengan orang-orang? Mereka bertahallul. Itu di awal kedatangan ke Mekah. Setelah tawaf dan sa'i bainas safa wal marwah, mereka bertahallul. Dan menjadikan ibadah pertamanya sebagai umrah. Walam tahlil anta min umratik. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah, tidak bertahallul. Engkau berlanjut dengan ihrammu. Tetap dalam keadaan ihram. Qala, maka Nabi menjawab, inni labbadtu ra'si wa qallatu hadi fal ahillu hatta anhar. Aku tidak bertahallul dikarenakan inni labbadtu ra'si, aku telah menyatukan rambut-rambut yang ada di kepalaku. Dan sudah kita lalui di materi yang lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berihram dari Dhul Hulaifah, beliau mentalbid rambutnya. Itu menggunakan sejenis pengerat, sejenis penyatu rambut, kemudian rambutnya disatukan, bersatu. Sehingga tidak terurai. Dalam rangka lebih bisa menjaga kebersihan rambutnya. Tidak terkotori bagian dalamnya yang menyebabkan mungkin gatal atau yang selainnya, dan juga lebih aman dari gangguan seperti kutu. Karena perjalanan dari Dhul Hulaifah ke Mekah perjalanan sangat panjang. Nabi berangkat 5 hari terakhir dari bulan Dhul Qa'dah dan sampai hari keempat dari Dhul Hijjah. 9 hari perjalanan. Lebih lagi itu baru kedatangannya. Kalau berlanjut dengan ibadah hajinya, tahallulnya itu di hari ke-10. Berarti 15 hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan ihram. Inni labatu ra'si, aku telah menyatukan rambut-rambut di kepalaku, wa qallatu hadi, dan aku telah membawa hewan-hewan hadi. Mentaklid ini memberikan kalung di hewan-hewan yang hendak beliau sembelih. Yang hewan dan hewan yang beliau bawa adalah berupa 100 ekor unta yang semuanya diberi tanda dengan qiladah, dengan kalung di lehernya yang menunjukkan unta-unta sebelah, unta-unta yang akan disembelih di Mina. Fala ahillu hatta anhar, maka aku tidak tahallu sampai aku menyembelih. Itu menyembelih hadiku. Itu di hari ke-10. Yaumun nahar. Ini hadis Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau membawa hadi, beliau tidak tahallul di awal kedatangannya. Di hari ke-4 setelah tawaf di Ka'bah dan sa'i bainas safa dan marwah, Nabi tetap dalam ihramnya. Begitu pula para sahabat yang membawa hadi. Adapun para sahabat yang tidak membawa hadi, yaitu kebanyakan para sahabat, mereka diperintahkan untuk tahallul dikarenakan tidak membawa hadi. Siapa yang masih ingat faedahnya? Nabi Abu Bakar. Nabi SAW ketika hajatul wada membawa sembelihan sebanyak 100 ekor unta. Dan ketika disembelih, tidak semuanya disembelih dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembelih sebagian dan sisanya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih. Pertanyaannya, berapa ekor yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedikit lagi. Ada kuncinya. Ami Hasan. Hasan tak. Kuncinya, unta yang disembelih oleh Nabi SAW sama dengan usia Nabi SAW. Sudah kita ketahui bersama, usia Nabi SAW itu 63 tahun. Beliau wafat di usia 63 tahun. Begitu pula Nabi ketika menyembelih hadi, di Yaumun Nahar beliau menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya. Dan sisanya yang 37 beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan, qala rahimahullahu taala haddatsana Adam. Adam ibn Abi Iyas wa Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah. Abdurrahman Syu'bah ibn man? Ahsan, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amil Mina fil Hadith, Habib. Coba kalau Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ta'ala disebutkan kalau solat, kalau sedang berdiri, tatkala solat seperti apa? Seperti tiang. Ahsan, seperti tiang. Mananya kalau sedang solat, solatnya dengan khusyuk, tidak bergerak-gerak, tidak goyang-goyang. Kalau sujud seperti apa Abdurrahman? Nah, seperti kain yang tergeletak, katsaubin mulqa. Dan ini contoh untuk kita semuanya, perhatikan terutama banin. Kalau solat tidak boleh menoleh, tengok-tengok, tidak boleh banyak gerak. Qala akhbarana Abu Jamrah Nasr ibn Imran Adabbi qala tamata'tu fa nahani an-nas fa sa'at ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fa amarani fa ra'aytu fil manam ka'anna rajulan yaqulu li hajjun mabrur wa umratun mutaqabbalah fa akhbarat ibn Abbas fa qala sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لمن فقال لرؤيا التي رأيت. Kisah yang terjadi pada Abu Jamrah Nasr ibn Imran Ad-Dabbi rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan kisah haji beliau. Kata beliau, ketika aku masih ibadah haji, aku melakukan ibadah haji dengan tamattu'. Itu menyatukan dalam safar hajinya haji dan umrah. Fanahanin nas, dan orang-orang melarangku dari haji tamattu. Dan sudah kita ketahui di materi yang lalu bahwasanya amil mu'minin dan juga setelahnya amil mu'min Umar dan setelahnya amil mu'minin Utsman ibn Affan, keduanya melarang kaum muslimin dari tamattu di dalam haji dan memerintahkan agar mereka melakukannya secara ifrad. Sehingga di sini juga Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dabbi ketika haji, beliau hajinya tamattu, orang-orang melarang beliau dan mengarahkan beliau untuk melakukan hajinya haji ifrad. Fasa'at ibn Abbas, maka aku bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Fa'amarani, maka beliau memerintahkanku untuk melakukan haji tamattu. Fara'aitu fil manam, maka ketika aku tidur aku melihat atau bermimpi dalam tidurku. Ka'anna rajulan yaqulu li, ada seorang laki-laki berkata kepadaku, hajjun mabrur, wa umratun mutaqabbalah. Setelah melakukan ibadah haji tamattu, beliau bermimpi dan melihat dalam mimpinya. Ada seorang laki-laki berkata kepadaku, haji mabrur dan umrah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhbartu Ibn Abbas, maka ketika bermimpi dengan tersebut, aku beritahukan kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka Ibn Abbas mengatakan, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji tamattu merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala li, kemudian Ibn Abbas dikarenakan bahagia dengan mimpinya Abu Jamrah sesuai dengan fatwa beliau, maka beliau berkata, aqim indi faj'alaka sahman min mali. Katanya, tetaplah bersamaku, aku akan berikan kepadamu sebagian dari hartaku. Sebagai bentuk syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatwa beliau sama atau selaras dengan mimpinya Abu Jamrah. Ibn Abbas memerintahkan Abu Jamrah untuk melakukan hajinya haji tamattu. Sekalipun sebagian orang melarangnya. Kemudian Abu Jamrah bermimpi bahwasanya ada yang mengatakan kepadanya hajun mabrur wa umratun mutaqabbalah. Haji mabrur dan umrah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bolehnya menyatukan haji dan umrah. Jadikannya tamattu. Maka Syu'bah bertanya kepada Abu Jamrah, lima, kenapa Ibn Abbas sampai meminta kepada Abu Jamrah untuk tetap bersamanya dan beliau memberikan sebagian dari harta kepada Abu Jamrah? Maka Abu Jamrah mengatakan, liru'yallati ra'id, dikarenakan mimpi yang aku lihat. Bahagia dan senang dengan mimpi tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, qala hadatsana Abu Shihab, qala qadimtu mutamatti'an Makkah bi umrah. Qadimtu Makkah mutamatti'an bi umrah. Qadimtu mutamatti'an Makkah bi umrah. فَدَخَلْنَا قَبْلَ أَتَرْوِيَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامِ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِهْلِ مَكَّةِ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَطَى أَسْتَفْتِي فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ أَبِي اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُنَمَةَ وَقَدْ أَحَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأحلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله fa'alu. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma sangat jelas sekali tentang bagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Di sini Abu Syihab menceritakan bahwasanya aku tiba di Mekah mutamattian bi umrah. Dalam masa ibadah haji dan aku jadikan hajinya haji tamattu. Datang ke Mekah, tawaf, kemudian sa'i bain Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Dan aku tiba di Mekah 3 hari sebelum hari Tarwiyah. Indah man. Indah bi Raihan. Kata Jabir, kata Abu Syihab, aku tiba di Mekah 3 hari sebelum hari Tarwiyah. Berarti beliau tiba di hari keberapa dari bulan Dzulhijjah? Siapa yang bantu? Ke kanan, Akhi Ayyub. Yang jawab Pak Juanda. Taib, hari keempat atau hari kelima Karena hari tarwiyah tanggal 8 dan 3 hari sebelumnya dari 7, 6, 5. Atau keempat, kelima. Baik. 3 hari sebelum hari tarwiyah, kemudian orang-orang berkata kepadaku, orang-orang di Mekah berkata kepadaku, Tasulan hajatuka makiyah. Hajimu sekarang, wahai Abu Syihab, haji maki. Seperti hajinya orang-orang Mekah. Yang mana orang Mekah, kalau hajinya, min haitsu ansya'a. Mulai ihramnya nanti, tanggal 8, dari tempatnya. Mananya katanya, berarti ihram kamu, ketika datang, misalnya di miqat, kalau dari Madinah, dari Dhul Hulaifah, datang ke Mekah, itu tidak ada artinya dalam haji. Karena itu adalah ihram untuk umrah. Sekarang hajimu katanya seperti hajinya orang Mekah. Min haitsu ansya. Min haitsu ansya. Itu dari Mekah. Mananya keutamaan ihram dari miqatnya katanya tidak didapatkan. Maka ketika aku mendapatkan perkataan tersebut, aku mendatangi Atha ibn Abi Rabah. Ulama yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in, terutama yang berkaitan dengan manasik. Atha ibn Abi Rabah dikatakan pada zamannya bahwasanya tidak boleh berfatwa kecuali Atha. Berfatwa di musim haji. Dikarenakan beliau adalah orang yang paling alim dengan masalah haji. Aku mendatangi Atha ibn Abi Rabah dan aku minta fatwa kepada beliau tentang haji tamattu. Maka beliau menukil atau mengatakan telah menceritakan kepadaku Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari beliau membawa atau menggiring budak, menggiring unta-unta yang akan disembelih di Mina, membawa haji. Dan para sahabat pada saat itu berihlal dengan haji mufradan, berniat dari Dhul Hulaifah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Kemudian ketika tiba di Mekah dan selesai dari Tawaf dan Sa'i baina Safa dan Marwah, Nabi mengatakan ahillu min ihramikum bi tawafil bait wa baina Safa wal Marwah. Katanya tahallullah dari ihram kalian setelah melakukan tawaf di Ka'bah dan melakukan Sa'i baina Safa dan Marwah. Wa qasiru. Kemudian katanya cukurlah rambut-rambut kalian. Itu bertahallul. Tsumma aqimu halalan. Kemudian katanya jadilah kalian dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Ini syahidnya. Nabi memerintahkan para sahabatnya yang mana kebanyakan mereka tidak membawa hadi, memberikan para sahabat yang tidak membawa hadi untuk bertahallul setelah tawaf dan sa'i. Kemudian tatkala datang hari tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah, ahillu bil haji, maka kembailah kalian dengan ihram kalian dan melakukan talbiyah untuk ibadah haji. Waj'al lati qadimtum biha mut'atan, dan jadikan apa yang sudah kalian lakukan sebagai mut'ah, itu haji tamattu. Maknanya Atha ibn Abi Rabah berfatwa kepada Abu Syihab bahwasanya haji tamattu itu haji yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengurangi sedikit pun pahala hajinya. Tidak mengurangi sedikit pun pahala hajinya. Bahkan Nabi memerintahkan kepada semua sahabat yang tidak membawa haji, yaitu kebanyakan para sahabat, untuk tahallul dan menjadikannya haji tamattu. Waj'al allati qadimtum biha mut'ah. Fa qalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qasamil hajj? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami jadikan hajinya tamattu? Itu bertahalus setelah tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah. Dalam keadaan kami ketika awal berangkat katanya kami meniatkan dan mengatakan Allahumma labbaika hajjan. Berniat untuk melakukan ibadah haji dan tidak meniatkan umrah dan tidak meniatkan untuk tamattu. Faqala, maka dia berkata if'alu ma amartukum. Lakukanlah kalian apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kata Nabi, falau anni suqtul hadiyah. Seandainya aku tidak membawa sembelihan, la fa'atun salati amartuku. Niscaya aku akan melakukan seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Niscaya aku akan tahallul seperti kalian. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hadyu mahillah. Akan tetapi ketika aku membawa hadi, maka tidak diperbolehkan bagiku tahallul sampai sembelihanku sampai di tempatnya. Itu dibawa ke Mina di hari ke-10 dan disembelih di sana. Fafa'alu, maka para sahabat melakukan perintah Nabi SAW untuk tahallul setelah tawaf dan sa'i dan menjadikannya haji tamattu'. Syaitnya fatwa Atha' bin Abi Rabah memerintahkan atau mengatakan kepada Abu Syihab. Ketika ada yang mengingkari Abu Syihab menjadikan haji tamattu', bahwasanya haji tamattu' itu termasuk perkara yang dituntut oleh Nabi SAW. Nabi perintahkan para sahabat yang tidak berhaji untuk melakukannya tamattu'. Terakhir, qala hadatsna Qutaibah Ibnu Sa'id, qala hadatsna Hajjaj bin Muhammad Al-A'war an Syu'ban Amr bin Murrah an Sa'id bin Musayyab qala ikhtalafa Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma wa huma bi Utsman fil mut'ah. Faqala Ali ma turidu illa an tanha an amrin fa'alahu Nabi SAW. Falamma ra'a dhalika Aliyun ahalla bihima jami'a. Sama dengan hadis yang tadi kita ambil kemarin. Kata Sa'id Musayyab rahimahullah ta'ala, terjadi perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Yang mana pada saat itu Utsman sebagai Amir Mu'minin. Dan kejadiannya terjadi di daerah Utsman. Daerah antara Mekah dan Madinah. Dan tentunya lebih dekat ke Mekah. Wahuma bi Utsman fil mut'ah. Mereka bersependapat tentang haji mut'ah, haji tamattu. Dari hadis yang lalu yang kita ambil di pertemuan terakhir, bahwasanya Utsman bin Affan berfatwa seperti fatwanya Umar bin Khattab, yaitu melarang manusia kaum muslimin yang haji dari haji tamattu, dan mereka diperintahkan untuk menjadikan hajinya haji ifrad. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma turidu ilan tanhan amdin fa'alun salam." Kamu tidak menginginkan atau engkau wahai Utsman tidak menginginkan kecuali untuk melarang orang dari melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu melakukan haji tamattu. Dan ketika Ali melihat hal tersebut, Utsman melarang, kemudian dikatakan sebagian ulama, larangannya larangan tanzih, anjuran yang ditekankan. Maka Ali bin Abi Thalib ahalla bihima jami'ah. Beliau jadikan hajinya haji tamattu. Sekalipun Utsman radhiyallahu anhu melarangnya. Dan beliau berkata kepada Utsman, "Ma kuntu li'ada sunnatan Nabi sallam liqouli ahad." Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallam dikatakan pendapat atau perkataan seseorang. Ketika Ali melihat fatwa Utsman bin Affan menyisihi sunnah Nabi SAW, maka beliau melakukan sunnah Nabi SAW sekalipun diingkari oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan syahidnya haji tamattu itu haji yang disyariatkan. Dan juga sudah disebutkan haji qiran juga diitlakan dengan nama haji tamattu karena sama-sama mendapatkan dua ibadah, yaitu haji dan umrah di satu perjalanan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.